Jadi terlalu banyak faedah-faedah dari majelis ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah menjadikan kita sebagai orang yang memiliki hati-hati yang dicintakan kepada ilmu. Insyaallah kita akan terus talabul ilmi tabaqul fiddin sampai mati. Para jemaah rahimakumullah, ini adalah pertemuan yang ke-11 dari kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafarahullah wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami' muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Bedanya kalau sebelumnya dari 1 sampai 10 dengan online, dan hari ini alhamdulillah offline plus online. maka insyaallah lebih banyak faedahnya insyaallah. Dan kita berharap masing-masing ada bukunya. Kalau misalnya belum, semoga akan datang, karena kita senang sekali ketika kajian benar-benar fokus. Jadi bukan ciping, bukan ngaji kuping, tetapi ngaji habis satu kitab, beralih kitab berikutnya, beralih kitab berikutnya, beralih kitab berikutnya, sehingga banyak kitab yang kita miliki, kita juga bisa merujukkan dan bisa dijadikan teladan bagi anak cucu kita. Dulu ayah ngaji, alhamdulillah sekian banyak kitab, banyak kebaikannya. Oh, nah, ada terjemahnya. Kalau bisa masing-masing memilikinya. Sekarang babnya ke-11, judulnya menyembelih binatang dengan niat karena Allah. Dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Edisi terjemahannya panjang. Kalau edisi bahasa Arabnya, la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fi lidairullah. Menyembelihnya benar, binatangnya halal dan disembelih benar karena Allah. Tetapi masalahnya pelaksanaannya di tempat yang di situ digunakan untuk menyembelih binatang yang tidak karena Allah. Yang disembelih sapi karena Allah, gak ada masalah. Tetapi disembelih di suatu tempat yang di situ digunakan untuk sesajen, atau digunakan di tempat yang di situ digunakan untuk menyembelih yang ditujukan kepada Allah, menjadi tidak boleh. Ini judulnya. Kita mulai dari surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Mungkin yang enggak ada kitabnya bisa dengan mushaf. Kita akan mengkaji 107 sampai 108. Seperti biasanya kita baca ayatnya, kemudian nanti dibantu dibaca terjemahnya dan kita ambil faedah-faedahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن innahum lakadibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah berdusta dalam sumpahnya. La takum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, masjid Kuba, sejak hari pertama ada kemampuan kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jazakallah ya Rabb. ada masjid, tetapi Allah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk salat di situ. Kata Allah, la takum fihi abada, jangan salat di dalamnya abada selama-lamanya. Masjid apa itu? Populer dengan sebutan Masjid Dirar. Sehingga sampai sekarang pun istilah itu dipakai. Kalau ada masjid tidak ikhlas karena Allah, tapi untuk suatu tujuan tertentu, maka akan disebut dengan Masjid Dirar. Karena bermula dari kejadian ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat Masjid Quba. Para jamaah haji dan jamaah umroh biasanya tidak terlewatkan untuk datang ke Masjid Quba. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Berangkat dari hotel dalam keadaan sudah berwudu suci, kemudian menuju Masjid Quba, di sana sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba. Kemudian orang-orang munafik membuat masjid tandingan yang tidak jauh dari situ. Maka di sini disebutkan walladina, dan mereka yang dimaksud orang-orang munafik, ittakhadhu masjidan, mendirikan masjid. Untuk apa? Untuk empat tujuan. Yang pertama, diroron, menimpakan mara bahaya. Menimpakan mara bahaya untuk apa? Untuk Masjid Quba itu sendiri. Dia menyainginya. Makanya disebut Masjid Dirar, karena dibangun untuk tujuan memudharatkan Masjid Quba. Tujuan yang kedua, kufron. Masjid ini dibangun karena kekufuran. Kufran billah, mengkufuri Allah, li'anahu yuqarriru fihi al-kufr, di mana di dalamnya dia menyatakan kekufuran. Bukan masjid sebagaimana yang kita bangun imanan, ini dibangun kufran karena pengingkaran kepada Allah. Kemudian watafriqa, untuk memecah belah antara siapa dan siapa, wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah antara kaum mukminin. Fabadala min ay yusalli fi Masjid Quba saffun aw saffani yusalli fihi nisfu saff wal baquna fil masjidil akhar. Berapa orang salat di Masjid Quba? Dua saff misalnya. Dengan dibikin tandingannya, maka terpecah, ada yang kesana, ada yang kesana. Padahal yang dikehendaki di dalam syariat, kalau tempatnya masih satu wilayah, satu berdekatan, cukup satu masjid yang menghimpun orang-orang yang ada di situ. Ada yang bikin di dekatnya masjid lagi, memang tafriqah. Tujuan untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Kemudian wa irsada, untuk memata-matai. Bagi siapa melakukan tindakan memata-matai, liman haraballaha wa rasulahu min qabl, bagi orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Jadi ada ikatan kerjasama ketika itu antara orang-orang munafik yang ada di Madinah. Ketika di Mekah belum ada orang munafik. Ketika di Mekah belum ada orang munafik. Munafik baru ada ketika di Madinah. Ketika melihat perkembangan kaum muslimin sedemikian rupa, semakin kuat dan seterusnya, mereka kemudian terancam keadaannya dan mencari selamat berbuka dua. Nah, mereka orang-orang munafik bekerja sama dengan orang-orang kafir yang berada di Syam. Keduanya ada murasalah, surat menyurat. bagaimana biar aman ketika butuh pertemuan untuk rapat atau semacamnya? Kamuflase berada di masjid, siapa akan curiga? Siapa akan curiga berada di masjid? Maka Allah menyatakan itu masjid didirikan selain diroron wa kufra wa tafriqo bedal mu'minina juga wa irasada, untuk tempat memata-matai bagi mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ayat ini turun berkenaan dengan suatu ketika mereka orang-orang munafik yang telah mendirikan Masjid Quba, Masjid Dirar, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kami telah mendirikan masjid, ya Rasulullah, rasanya tidak sempurna kalau kita sholat di dalamnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya akan sholat di situ, tapi tidak bisa sekarang. Sholat sekarang saya harus berangkat ke Tabuk. Nabi harus berangkat ke Tabuk dengan para sahabatnya, maka Nabi tidak bisa menyanggupinya sekarang. Tetapi kemudian Allah peringatkan, la takum fihi abada, jangan sholat di dalamnya selama-lamanya. Nabi dikasih tahu, Nabi dikasih tahu, berarti Nabi tidak tahu hakikatnya. Emang Nabi manusia biasa, Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi menyanggupi karena tidak tahu hakikatnya, itu sesungguhnya masih diror. Maka Allah kasih tahu apa yang sesungguhnya, apa hakikatnya. Dan kemudian Nabi perintahkan agar masjid itu dibongkar, dihancurkan. Para jemaah rahimah wa rahimahumullah, di dalam ayat ini disebutkan walayahlifunna in aradna illa al-husna, mereka benar-benar bersumpah, kami tidak ada yang kami kehendaki dari semuanya ini mendirikan masjid kecuali kebaikan. Itu wataknya orang munafik, karakternya orang munafik, ringan bersumpah, padahal sumpah palsu, padahal sumpah palsu. Kemudian kelanjutan ayat ini, wallahu yashhadu innahum lakadibun, Allah bersaksi bahwasanya mereka itu benar-benar dusta. Kenapa mesti Allah menggunakan syahadat, persaksian? Allah bersaksi bahwasanya mereka adalah dusta. Kenapa? Karena urusan kemunafikan yang ada di dalam hati mereka ini perkara tidak ada diketahui. Zahirnya mereka itu muslim, zahirnya mereka muslim, di tengah-tengah kaum muslimin hidup dengan syarat-syarat Islam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka apa yang ada di hatinya dari yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu, karena ini perkara dhaif, di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka Allah di sini menggunakan redaksi wallahu yashhadu, Allah menyaksikan, meskipun itu perkara yang disembunyikan oleh mereka, bukan perkara zahir tapi perkara batin, wallahu yashhadu, Allah menyaksikan. Karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, sama aja urusannya bagi Allah, perkara yang tampak atau tidak tampak, bagi Allah sama saja, tidak ada bedanya. Maka redaksinya dengan wallahu yashhadu, perkara yang tersembunyi bagi kaum muslimin, tapi bagi Allah sama saja, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Jadi untuk menyatakan kedustaan mereka, di sini Allah menggunakan lafaz yashhadu, karena tidak ada yang kecuali Allah. Dan urusannya bagi Allah sama saja, perkara sembunyi atau perkara jahat, sama saja. Para jamaah rahimah wa rahimahumullah, kemudian di sini ketika Allah melarang Nabi untuk sholat di situ, Allah mengatakan la takum fihi abada. Jadi bukan sekedar la takum fihi, jangan sholat di dalamnya, bukan sekedar itu. Tetapi redaksi ayatnya adalah la takum fihi abada. Ini isyarat apa? Isyaratun ila anna hadzal masjid sayabqa masjidan nifaqin. Ini sebagai isyarat dari Allah bahwasanya masjid tersebut selama-lamanya tidak akan pernah berubah menjadi masjid di atas ketakwaan. Selama-lamanya akan menjadi masjid nifaq, sehingga Allah ketika melarang Nabi untuk sholat di dalamnya tidak sekedar la taqum fihi, tidak, tetapi la taqum fihi abada, berarti isyarat ini masjid selama-lamanya tidak akan pernah berubah menjadi kebaikan. Ini gak ada yang tahu kecuali Allah, ini perkara gaib dan Nabi dikasih tahu. Makanya kemudian Nabi memutuskan agar dihancurkan itu masjid. Kemudian kelanjutan hadis ini, kelanjutan ayat ini, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya ada orang-orang yang senang untuk mensucikan diri, senang untuk bersuci. Di dalam masjid mana? Di dalam masjid Kuba. Oh, ada kelewatan ya, ada kelewatan. La taqum fi abada, la masjidun usisa ala taqwa. Sungguh ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Kebalikannya masjid Dirar adalah masjid Kuba. Kalau masjid Dirar dibangun dengan diraron wa kufron wa tafriqon bainal mu'mina bersaudara, tapi ada masjid yang kebalikannya. Usisa ala taqwa, dibangun di atas taqwa. Min awal yaumin, sejak hari awal. Sejak kapan? Sejak dibangun hari pertama. Kapan? Dalam perjalanan Nabi Hijrah. Dalam perjalanan Nabi Hijrah, beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelum sampai di Madinah yang sekarang ada Masjid Nabawi, Nabi singgah di Quba terlebih dahulu, yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nabi di situ membangun masjid. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan Nabi pertama kali sebelum sampai di Madinah itu membangun masjid di tengah-tengah perjalanannya, yaitu Masjid Quba. Selain membangun masjid, yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. 45 dari Muhajirin, 45 dari Ansar dipersaudarakan, bahkan saling mewarisi seperti saudara kandung, yang kemudian dihapus saling mewarisinya, tetapi sebagai saudara seperti saudara kandung masih berlanjut. Nah, jadi sejak pertama kali Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan, lain halnya Masjid Dirar. Nah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang senang tahara, yang senang bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari dua macam. Bersuci dari perkara yang sifatnya hissi, dan bersuci dari perkara yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya maknawi, mensucikan diri dari kedengkian, mensucikan diri dari kesyirikan. Suci secara hissi, orang Quba dikenal dengan bersuci yang sempurna. Bagaimana bersuci yang sempurna? Bersuci itu kan ada tiga cara. Ketika kita istinja, ketika kita cebok, ada tiga cara. Yang pertama, mencukupkan diri dengan air. Yang kedua, mencukupkan diri dengan batu. Yang ketiga, batu dulu baru kemudian air. Ini yang sempurna. Yang kita lakukan selama ini itu bukan yang sempurna. Yang sempurna adalah dengan batu dulu baru dengan air. Yang sempurna disusul dengan air saja, disusul dengan batu saja. Nah, orang-orang Quba dikenal mereka bersuci sempurna, batu dulu baru air. Ini bersuci secara hissinya. dan Allah abadikan dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Terkait kebalikannya dengan orang-orang munafik, maka orang munafik tidak senang bersuci, dan orang munafik dinyatakan najis oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat At-Taubah ayat 95 Allah berfirman, yahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim bitu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum ridsun. Berpalinglah dari mereka orang-orang munafik, innahum ridsun, sesungguhnya mereka adalah ridsun, najis. Jadi kebalikannya dari orang-orang Quba semuanya, masjidnya masjid diror, Quba masjidnya masjid dibangun di atas takwa, mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang najis. Orang Quba malah dinyatakan orang senang toharoh, dengan toharoh yang sempurna. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mencintai. Yang menyatakan Allah mencintai siapa? Allah sendiri. Berarti Allah punya sifat cinta. Iya. Kita pun menetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Itsbatul mahabbah lillah. Itsbatul sifatil hubbi lillah, menetapkan sifat cinta bagi Allah, karena memang Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Bagaimana Allah mencintai? Tentunya yaliku bijalali wa uzmatihi. Cinta, bagaimana Allah mencintai? Allah mencintai orang-orang yang bersuci, maka cintanya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tidak kemudian ngotak-ngatik. Gimana Allah mencintai? Mencintai kan perkara hati. Masa menyamakan Allah dengan manusia punya hati begitu? Dan sebagian mereka mentakwil. Yang dimaksud mencintai di sini bukan mencintai dalam makna yang sesungguhnya. Yang dimaksud mencintai di sini adalah as-sawab wal iradah. Sawab, memberikan balasan, baik balasan dengan suatu perbuatan atau suatu kehendak, yang jelas bukan cinta, tetapi memberi balasan. Ini kata mereka mentakwil karena tidak mau mengakui Allah memiliki sifat cinta. Nah, itu tentunya tidak tepat, karena dia memahami sifat Allah dari diri mereka sendiri, padahal tidak pernah ada keterangan dari Nabi, dari para sahabat, dan yang ada adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menetapkan sifat untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan sebagaimana yang Nabi tetapkan untuk Allah, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tamtil. Intinya Allah memiliki sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita enggak boleh mengutak-utik bagaimana cintanya, kayak apa cintanya. Terus kalau gitu jangan percaya, takdir atau menyamakan mungkin cintanya seperti ini, tidak boleh. Ya jelas kita menetapkan Allah punya sifat cinta. Demikian kandungan dari ayat ini. Kemudian apa yang terkait dengan bab kita? Apa yang terkait dengan bab kita? Menyembelih binatang karena Allah, berarti benar, benar tidak ada masalah. Tetapi dilakukan di tempat yang di situ digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Apa kaitannya? Wajhul munasabah minal ayat. Annahu lamma kana masjidu dirar mimma ittakhada atau mimma uttukhida lil ma'asi diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, nah Allah wa rasuluhu ayyakuma bihi fadalla ala anna kulla makarim yu'sa Allahu fihi annahu la yuqamu fihi fa hadzal masjid muttakhadun lis shalah lakinnahu mahallu ma'siyatin fala tuqam fihi as-shalah. Sisi korelasinya dengan bab kita adalah Masjid Tiron itu didirikan untuk maksiat. Empat perkara tadi, apa saja? Tiron, kufron, tafriq kombinal uminin, irsaudah. Jadi didirikan untuk maksiat. Maka Allah melarang Nabi dan kaum mukminin untuk sholat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap tempat yang di situ digunakan untuk bermaksiat kepada Allah tidak boleh digunakan untuk sholat. Sholat karena Allah, iya sholat karena Allah, tapi di tempat yang di situ dijadikan maksiat untuk Allah. Masjid untuk sholat, masjid untuk sholat karena Allah, karena Allah. Tetapi itu masjid adalah tempat yang sesungguhnya digunakan untuk maksiat, maka tidak digunakan. Wa kada la arada insanun ayyadhaha bima yudbahu fi ghairillah kana haraman lianahu yushabbihu as-salat di masjid Tiron. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyembelih binatang halal dan ada masalah karena Allah, cuma dilakukan penyembelihannya di tempat yang di situ digunakan untuk penyembelihan kepada selain Allah, maka ada kesamaan, enggak boleh. Menyembelihnya karena Allah, iya menyembelihnya karena Allah. Mungkin kurban, mungkin akikah, karena Allah. Tetapi disembelih di tempat yang di situ digunakan untuk penyembelihan bagi selain Allah, digunakan untuk penyembelihan bagi sesajen yang roh kidul, digunakan untuk penyembelihan yang kepala-kepalanya ditanam ketika bangun jalan tol, yang kepala-kepalanya ditanam ketika bangun jembatan, maka tidak boleh kita berkorban, kita berakikah dilakukan di situ. Mirip atau ada penyerupaan, ada kesamaan sebagaimana Masjid Tiron. Jadi ini wajhul munasabahnya, korelasinya di situ, sehingga ayat ini dinukil oleh muallif rahimahullah taala untuk membahas tema ini. Kemudian para jamaah rahimani rahimakumullah, kalau ini bunyi apa? Tidak ada masalah. Okay. Kalau ini terkait dengan tempat, kalau ini terkait dengan tempat, demikian juga ada yang terkait dengan waktu. Logikanya sama. Cuma ini terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan waktu, logikanya sama, maka dilarang. Apa contohnya? Boleh enggak kita sholat ketika matahari baru terbit atau ketika matahari baru terbenam? Baru terbit atau baru terbenam, boleh apa enggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah dua waktu yang orang-orang kafir menyembah matahari. Mereka yang menyembah matahari melakukan penyembahan di waktu ketika matahari baru muncul dan ketika matahari baru terbenam. Maka karena ini waktu digunakan untuk mereka untuk menyembah matahari, kita dilarang. Loh, kita kan menyembah Allah. Ya betul, gak ada masalah, gak ada masalah. Tetapi di waktu yang digunakan oleh orang-orang kafir menyembah selain Allah, menjadi waktu yang terlarang. Jadi ini terkait dengan waktu, adapun yang sedang kita bahas terkait dengan tempat. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat hadis Thabit bin Abdullah, halaman 44 yang ada bukunya. Kita bacakan. Nadara rajulun ayyan haro ibilan bi wanah. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal fiha watanun min awthadil jahiliyah yu'bad? Qalu la. qol fahal kana fiha idun min a'yadihim qalu la faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadrika fa innahu la wafa'a linadri fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Artinya Sabit bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan ada seseorang yang bernazar akan mencuri seekor unta di Muala. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuhilah nazarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada penuhan untuk nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan para perkara yang dibuat hak milik seseorang. Ada orang bernazar. Nazarnya apa? Nazarnya menyembelih unta di suatu tempat namanya Buana. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak langsung menjawab. Ketika ada orang mengatakan nadar menyembelih unta di suatu tempat yang namanya Buana, Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi bertanya terlebih dahulu, hal fiha wathanun min authanil jahiliyati yu'bad, apakah di tempat itu yang namanya Buana ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, mereka menjawab, lah, gak ada. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal kana fi'idun min a'yadihim, apakah di situ digunakan untuk perayaan dari antara perayaan-perayaan mereka? Qalu, mereka menjawab, lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah perang datanya demikian digunakan untuk menyembah berhala, tidak. Kemudian digunakan untuk perayaan dari antara perayaan mereka juga tidak. Maka Nabi mengatakan, "Aufi binadrika, tunaikan nazar. Fa innahu la wafa'a linadri fi maksiatillah, karena tidak boleh memenuhi nazar yang dia itu bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu adam, dan tidak ada nadar pada perkara yang bukan merupakan miliknya. Para jamaah rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sampai nanti mengerucut apa keterkaitannya dengan tema kita, dengan bab kita. Yang pertama sekarang tentang nadar. Apa sih pengertian nadar? Nadar itu maksudnya adalah ilzamul mukallaf nafsahu billahi syai'an ghairu wajib. Mukallaf artinya orang yang dewasa. Kita semuanya mukallaf, kecuali yang kecil belum mukallaf. Kita semua orang dewasa mewajibkan diri dengan sesuatu yang sesungguhnya bukan merupakan kewajiban. Itu yang ada. Mewajibkan diri dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak berwajiban, tetapi menjadi wajib karena dia telah mewajibkan untuk dirinya. Ini nadar. Nadar hukum asalnya makruh. nadar asalnya makruh. Bagi beberapa ahli ini yabiru ila tahrimi, bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan hukum nadar itu haram. Hukum nadar itu haram. Tetapi para ulama yang lainnya mengatakan hukum asalnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melarangnya dan beliau bersabda la ya'ti bi khairin wa innama yastakhriju bihi min al-bakhil. Nadar tidaklah mendatangkan kebaikan, tetapi yang lahir darinya adalah kebakhilan. Orang bernadar kada baiknya. Orang bernadar kada baiknya, justru yang ada menghantarkannya menjadi orang bakhil. Kenapa demikian? Orang bernadar berarti dia baru berbuat kebaikan dengan persyaratan. Apa bukan bakhil itu? Mau berbuat baik pakai persyaratan-persyaratan. Ya Allah, kalau Allah beri aku kemudahan sehingga bisnisnya lancar, nanti aku akan memberi santunan anak yatim. Mau memberi santunan anak yatim pakai persyaratan, kalau bisnisnya dilancarkan oleh Allah. Maka bakhil. Ya Allah, kalau saya sukses dengan IP sekian, saya akan memberi santunan untuk orang-orang du'afa. Mau menyantuni orang du'afa pakai persyaratan, itu bakhil. Maka nadar tidak mendatangkan kebaikan, sehingga hukum asalnya adalah makruh. Dia menjadi wajib ketika seseorang sudah menyatakannya. Ketika orang belum menyatakannya, itu makruh. Maka jangan diambil, itu makruh. Jangan diambil. Berarti gak usah nadar, makruh. Tapi kemudian ketika seseorang mengambilnya, hukumnya menjadi wajib. Dan Al-Quran menyatakan yufuna, gimana ayatnya? Yufuna tentang orang-orang yang baik. Waladzina yufuna, gimana ayatnya? Itu dalam surah 9. Orang-orang yang memenuhi nadarnya. Loh kok disebut baik orang-orang yang memenuhi nadarnya? Karena dia telah menyatakan, karena dia telah kewajiban untuk dirinya, dan dia menunaikannya. Nah, sisi baiknya di situ. Sisi baiknya di situ. Tetapi kalau belum bernadar, sebaiknya tidak nadar, karena hukum asalnya adalah makruh. Dan kenapa dikatakan tidak ada baiknya? Layak dibikir kata Nabi. Secara umum, orang setelah nadar biasanya menyesal. Kenapa? Ketika Allah wujudkan apa yang terjadi keinginannya, kemudian dia merasa berat untuk melakukan itu. Kenapa dulu pakai nadar ya? Akhirnya merasa berat. Maka tidak ada kebaikannya. Kemudian kenapa tidak ada kebaikannya? Tajidu yadaru kanahu yakul innallah la yakun alaih bijalbi khair awal takdir dara illa bihadan nadar. Kenapa tidak ada kebaikannya? Ketika orang bernadar, maka kita melihatnya seakan-akan dia itu memahami Allah tidak akan memberikan kenikmatan kecuali dengan persyaratan ini. Wah, ada orang nadar. Maka kita melihat kondisinya seakan-akan yang dia pahami gak akan ada kenikmatan Allah turunkan kecuali dengan suatu persyaratan. Allah menurunkan nikmat tidak perlu ada persyaratan-persyaratan. Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Allah zat yang beri rezeki, pemilik kekuatan, dzul quwwatil matin. Allah zat yang arhamur rahimin, rahmatnya sangat luas sekali. Allah memiliki 100 rahmat. Satu bagian dari 100 itu dibagikan di antara makhluknya, sehingga makhluk-makhluk yang mencurahkan kasih sayang, anak kepada orang tuanya, menyayangi orang tua kepada anaknya, sampai kuda ketika anaknya menyusu kakinya diangkat biar tidak sampai injek anaknya. Itu adalah, itu menggunakan rahmat Allah yang cuma satu. Mana sebenarnya ada pada Allah, lo kok pakai persyaratan agar Allah berikan nikmat. Nah, yang terjadi demikian. Orang bernadar seakan-akan yang dia pahami Allah gak akan berbuat kebaikan kecuali dia pesan terlebih dahulu, maka gak ada baiknya, gak usah nadar. Tapi kalau sudah terjadi, wajib dilakukan. Nah, ini pengertian nadar. Seseorang bernadar untuk menyembelih unta, sudah terjadi nadar, tetapi dia akan menyembelihnya di buwana, kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi tidak langsung jawab. Ini adalah adab mufti atau SOP-nya mufti, orang yang berfatwa. Jangan berfatwa sehingga masalahnya benar-benar terang. Sehingga masalahnya benar-benar terang. Maka ditanya-ditanya dulu, setelah datanya lengkap dan kesimpulannya jelas baru jawab. Gimana ya Rasulullah? Saya bernadar menyembelih unta di buwana. Maka Nabi bertanya, di buwana itu apakah ada berhala-berhala jahiliyah? Qalu, mereka menjawab, enggak ada. Wah, mungkin kita jadi bingung. Ini yang bertanya satu orang, kok di sini disebutkan qalu, mereka menjawab. Menunjukkan pertanyaannya diajukan di majelis. Jadi yang bertanya satu orang, sa'alan Nabi, orang bertanya, tapi kemudian hadisnya menunjukkan qalu, mereka menjawab. Oh, enggak ada ya Rasulullah, di buwana enggak ada demikian. Berhala, berhala jahiliyah tidak ada. Enggak ada penyembahan berhala jahiliyah. Lalu bertanya lagi, kalau begitu apakah di dalamnya digunakan untuk perayaan dari antara perayaan-perayaan mereka? Qalulah, enggak ya Rasulullah, enggak ada suatu perayaan apapun dari antara perayaan mereka. Kalau begitu silakan tunaikan nadar. Ketika jelas bahwasanya itu tempat steril, tidak ada berhala yang disembah di situ dan tidak digunakan untuk perayaan, nyata-nyata steril, silakan monggo tunaikan nadarmu. Silakan tunaikan nadarmu. Dan Nabi memberikan arahan, fa'innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadar di dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah dan di dalam apa yang seseorang tidak memilikinya. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Disebutkan di sini wathanun. Wathanun artinya berhala. Hal fiha wathanun min usadil jahiliyah. Nah, kalau waktu punya bukunya kan lebih enak lagi belajarnya karena lihat tulisannya gitu ya. Dan ini metode ngaji kita ya. Biar segera sekedar jipin, biar lebih mendalam dan faedahnya lebih banyak. Karena ya kalau orang yang baru ngaji biasanya dengan jipin sudah cukup, poin-poinnya apa itu. Tapi kalau orang sudah lama ngaji biasanya ada peningkatan-peningkatan terkait dengan bahasa, itu penting sekali. Nah, hal biha wathanun min awthanil jahiliyah. Apakah di dalamnya terdapat wathan? Wathan artinya berhala. Apa bedanya dengan sonam? Sonam juga berhala. Wathan itu berhala lebih umum. Batu yang dijadikan berhala, kayu, pohon, apa yang dijadikan berhala, itu wathan. Tapi kalau sonam, berhala yang lebih khusus, berhala yang sudah diolah oleh tangan-tangan manusia, dipahat atau semacamnya, itu sholat ya, itu sholat. Tapi intinya baik wathan ataupun sholat itu berhala. Kemudian di sini ada kata-kata al-jahiliyah. Apakah di dalamnya ada berhala-berhala jahiliyah? Memang ada berhala yang bukan jahiliyah. Jadi kan muncul pertanyaan semacam itu. Kenapa Nabi mengatakan hal biha wasana min al-tharil jahiliyah? Bukan berhala itu tidak kebodohan, semua berhala kebodohan. Sama seperti ini. Ada enggak masjid yang bukan rumah Allah? Kenapa sampai Allah menyebutkan masjid Allah, penisbatan masjid kepada Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata wal yakhsha illallah fa'asallahu wa yakhru minal mutadin. Kemudian penisbatan unta kepada Allah. Memang ada unta yang tidak diciptakan oleh Allah. Semua unta ciptaan Allah. Tadi kemudian unta yang Nabi Saleh dinisbatkan kepada Allah, nafkah Allah. Itu ada makna tersendiri. Masa di dalam sepadan seluruh masjid dalam masjid Allah menunjukkan tingginya inilah tempat yang namanya masjid. Makanya dinisbatkan kepada Allah. Demikian pula nafkah Allah. Ini otak secara khusus tersendiri, jangan macam-macam. Kalau sabut, jangan macam-macam sama otak ini. Ini otak dinisbatkan kepada Allah. Kalau kalian macam-macam kepada otak ini, maka kalian akan diazab. Dan kemudian mereka nyata-nyata macam-macam disembelih itu otak, maka mereka pun diazab. Nah, sekarang berhala awthan al-jahiliyah, hal fiha wasanu min awthan al-jahiliyah. Karena yang namanya berhala ya perkara jahiliyah. Nah, di sini untuk menegaskan bahwasanya ini adalah kebodohan besar. Di situ ada makna kebodohan besar. Berhala berupa pohon, berupa batu kalau disembah. Nah, di situ ada makna itu. Nah, kemudian ketika mereka mengatakan tidak ada, Nabi balik bertanya, apakah digunakan untuk Eid? Mereka juga mengatakan tidak ada. Nah, yang pertama, apakah ada penyembahan? Yang kedua, apakah digunakan untuk Eid? Ini dua perkara yang berbeda. Ketika Nabi bertanya, apakah ada penyembahan? Penyembahan itu perkara kesyirikan. Apakah di situ ada perayaan? Perayaan bukan perkara kesyirikan, tetapi perayaan adalah perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi Nabi sebut objeknya yang merupakan syirik, dan Nabi juga tanya perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi bukan syiriknya itu sendiri yang terlarang, tetapi perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga ternyata Nabi perhatikan sedemikian rupa. Sehingga masalah kuburan ini sekedar sholat dan tidak kesyirikan, murni karena Allah, cuma dilakukan di kuburan, yaitu yang menjadi perhatian Nabi bukan kesyirikannya itu sudah pasti, tetapi perkara yang menghantarkan kepada kesyirikan Nabi tutup pintunya rapat-rapat. Karena Nabi tidak saja perhatian kepada sesuatu perkara yang memang dilarang, tetapi wasilah yang menghantarkannya juga dilarang. Ditutup rapat-rapat. Sedut dari ah. Tindakan antisipatif biar jangan sampai terjadi. Sama seperti ini. Om salaman sama orang tua kok gak boleh. Barangkali kalau salaman sama-sama muda ada strumnya, kan begitu ya. Ya strum. Nah ini sama orang tua gak ada strumnya, masa gak boleh juga? Iya, syariat tidak membedakan tua atau muda. Yang jelas kalau bukan maruf tidak boleh salaman. Apa iya sih kemudian terjadi zina? Zina itu perkara jelas haram. Perhatian saya bukan perkara yang nyata-nyata jelas hukumnya. Tetapi perkara yang menghantarkan kepadanya juga memiliki hukum yang sama. Memiliki hukum yang sama. Nah, ini faedah bisa diambil dari hadis ini, di mana yang pertama Nabi bertanya tentang apakah digunakan untuk kesyirikan? Tidak. Dan Nabi bertanya, apakah ada di situ perkara yang merupakan wasilah kepada kesyirikan? Perkara kesyirikan berupa korban, berupa penyembahan kepada selain Allah. Wasilahnya berupa perayaan-perayaan itu muatan kepada kesyirikan. Ketika dijawab dua-duanya tidak ada, baik yang nyata-nyata kesyirikan ataupun sarananya, wasilahnya, dua-duanya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka silakan tunaikan dada. Kemudian para jemaah rahimahullah, kita perhatikan hadis ini. Nabi mempersilakan orang menyembelih unta karena dia kan nadarnya dengan menyembelih unta di buana. Nabi mempersilakan setelah jelas di situ tidak ada penggunaan untuk kesyirikan atau tidak digunakan wasilah untuk kesyirikan. Ini sesuai dengan judul kita. Tidak boleh menyembelih binatang karena Allah, tetapi dilakukan di tempat yang digunakan untuk penyembelihan kepada selain Allah. Jadi sudah sesuai dengan judul. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil tentang macam-macam nadar. Tentang macam-macam nadar, aksamun nadar, macam-macam nadar. Ibu bisa menangkap kajian ini karena kajian ini sangat serius itu ya. Serius sekali, butuh fokus gitu ya. Sangat serius sekali. Nah, macam-macam nada. Al-awwal yang pertama, ma yajibu al-wafa'u bihi wa nadru ta'ah. Yang pertama, nada yang wajib ditunaikan, yaitu nada ketaatan. Bernada membangun masjid kalau sakitnya sembuh, ya karena sudah dilakukan wajib, dan bangun masjid untuk ketaatan. Bernadar akan mewakafkan sebagian rumahnya, karena rumahnya banyak gitu ya, mewakafkan sebagian rumahnya kalau anaknya lulus jadi dokter misalnya, kemudian lulus benar jadi dokter, dia wajib menunaikannya. Kenapa? Karena mewakafkan rumah itu perkara kebaikan. Jadi nadar ketaatan wajib dipenuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadar ayyuti Allah fal yuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka penuhilah. Nadar yang kedua, "Ma yahrumu al-wafa'u bihi." Nadar tetapi haram penunaiannya. Nadar tapi haram dilakukan, yaitu kebalikannya, nadrul maksiyah, nadar untuk maksiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadara ay yaksiya Allah fala yaksi." Orang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jalan dia bermaksiat, maka jalan dia bermaksiat kepada-Nya, dia jangan ditunaikan. Jangan ditunaikan. Bernadar kalau berhasil nanti akan mengganggu tetangga. Wah gitu, kalau berhasil akan mengganggu tetangga. Kan ini nadar, ya nadar. Nadar wajib ditunaikan. Betul, kalau nadarnya tak ketaatan. Kalau nadar yang maksiatan tidak boleh. Terus gimana kalau tidak ditunaikan? Soalnya kalau ditunaikan nadar maksiat. Kalau tidak ditunaikan, ya. Kalau ditunaikan ya kan itu maksiat. Terus kalau ditunaikan gimana? Kalau tidak ditunaikan gimana? Kan sudah janji. Nadar kan janji. Gimana? Tidak boleh dilakukan karena itu maksiat. dan dia harus bayar kafarat karena janjinya. Sama seperti orang yang melakukan zihar pada istrinya. Artinya dia bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ajib. Istri kan halal. Istri itu halal. Orang yang punya satu pengen dua kok. Yang dua pengen tiga, tiga pengen empat. Halal. Tapi ada orang bersumpah tidak akan menyentuh istrinya. Ajib. Ya karena ada masalah misalnya. Maka dia harus membatalkan, tapi karena dia sudah bersumpah, dia mesti bayar kafarat. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ketiga, mayajri majrul yamin, nadar yang sama seperti sumpah. Jadi bersumpah. Kalau nadar itu apa bedanya dengan sumpah? Nadar itu ada sesuatu yang diinginkan, sehingga kalau terpenuhi dia akan memenuhi persyaratan itu nadar. Kalau sumpah tidak ada sesuatu yang terikat, itu bersumpah saja. Nah sama saja, maksudnya sama saja ada nadar yang secara umum sama seperti sumpah, sehingga kalau dia tidak menunaikannya bayar kafarat, kafarat sumpah, bayar kafarat sumpah. Misalnya apa? Seorang bersumpah untuk apa? Misalnya orang bernadar untuk apa? Nadar untuk memakai baju. Saya bernadar untuk memakai baju. Apa nadar memakai baju? Sekarang kita sudah pakai baju. Itu sama kayak sumpah gitu ya. Sama kayak sumpah hukumnya. Maka kalau dia tidak memakai baju, dia terkena kafarah sumpah. Kafarah sumpah dalam surat Al-Maidah 89 itu berupa memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau bebasan budak. Kalau enggak ada semuanya tadi, maka boleh puasa 3 hari. Nah, ini surat Al-Maidah 89. Kemudian yang ketiga, ada nadar tetapi sebutannya nadar ghadab, nadar emosi. Misalnya dua orang bersetubuh, berhasil, gak mungkin berhasil kalau ada begitu. Kawannya ngotot, berhasil. Dia ngotot lagi, gak mungkin. Kalau berhasil, ya, kalau berhasil, aku tak puasa 1 tahun. Marah. Jadi nadar dilakukan orang yang marah. Kawannya bilang berhasil, soalnya data-datanya sudah lengkap. Dia bilang gak mungkin berhasil, berhasil gak mungkin. Nah, kalau berhasil, aku tak puasa 1 tahun. Wah, gitu. Merepotkan diri puasa 1 tahun, gitu ya. Soalnya mau menegaskan bahwa saya itu gak mungkin berhasil. Ternyata berhasil. Ah, ayo puasa 1 tahun. Ayo puasa 1 tahun. Dia mesti mempunyai puasa 1 tahun. Kalau misalnya ternyata tidak, ya dia membayar kafarat seperti kafaratnya orang sumpah. Jadi macam-macam nadar. Nadar taat, nadar maksiat, nadar yang seperti punya orang sumpah, dan nadar karena marah. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya disebutkan tidak ada nadar pada maksiat kepada Allah, dan tidak ada nadar pada sesuatu yang seseorang tidak memilikinya. Ya jelas, aku bernadar kalau lulus ini rumah buat kamu, rumahnya siapa? Ya, sampai seperti ini juga dibahas. Karena jangan sampai orang merasa nadar itu sumpah dan wajib ditunaikan. Maka biar tidak terjadi kekacauan, syariat sudah mengantisipasi tidak ada nadar kepada sesuatu yang bukan merupakan milik. Syariat itu lengkap, tidak ada yang tidak lengkap. Baik, kemudian sekarang mengerucut atau menegaskan apa kaitannya hadis ini dengan bab kita. Anahu la yudlahu bimakarib yudlumfi la yudlah bahwa masakul mu'alib min ajlihi wal hikmatin min dalika mayali. Tidak boleh menyembelih binatang karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, karena ada beberapa hikmah. Al-awwal yang pertama, annahu yu'addi ila tasyabbuh bil kufar. Yang pertama akan menghantarkan tasyabbuh kepada orang kafir. Ini tepat digunakan untuk penyembelihan binatang-binatang saja. Kalau kita melakukannya di situ, berarti kita berbuat sesuatu yang menyerupai mereka. Meskipun secara hakikat tidak sama, mereka untuk nyerorok kidul, untuk nyerorok jobrak, dan nororok yang lainnya. Ya. Tetapi di hukum Allah, iya betul. Secara hakikat tidak sama, tapi menyerupai. Soalnya itu menyebeli di tempat yang sama. Maka akan mengantarkan kepada tasyabbuh bil kufar. Tidak boleh. Ini hikmah yang pertama. Atau yang kedua, anahu yu'addi ibadih tirar bihadil ti'al. Karena meraka tadbahu bimakarin yudbahu fihi al-musyrikun dan anna kira musyrikin jahis. Yang kedua, ada hikmah bisa melahirkan kesimpulan salah paham. Anda orang berilmu, aku orang berilmu, alhamdulillah, karena antum ahli ngaji, antum dekat-dekat majelis taklim, tetangga antum suka-suka bertanya kepada antum, konsultasi kepada antum. Kemudian antum melakukan penyembelihan korban di tempat yang orang menyembelih untuk sesajen, maka bisa mendatangkan fitnah. Oh, berarti boleh toh? Nah, padahal sebenarnya tidak boleh. Jadi akhirnya ada kesalahan. Akhirnya dipahami bahwasanya yang demikian, bahwasanya bukan sekedar itu, bahwasanya yang dilakukan oleh orang kafir selama ini adalah boleh. Yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang saja berarti boleh. Soalnya Anda juga menyembelihnya di situ. Jadi akan salah paham. Oh, berarti yang dilakukan oleh mereka selama ini benar. Yang boleh berbohong, kepalanya diarungkan di laut selatan. Menyembelih kerbau di tanah untuk bangun jalan tol, untuk bikin-bikin bro jembatan. Oh, berarti perbuatan mereka betul, kesimpulan betul, karena antum melakukannya di situ. Nah, ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga tadi, anna ha'ulahi musyrikin sofa ya'mun ala fi'lihi fidara'au man yaf'alu mithlahu. Orang berbuat demikian menyembelih karena Allah, tetapi di tempat yang di situ digunakan untuk sesajen penyembelih kepada selain Allah, akan menguatkan mereka. Kenapa menguatkan mereka? Karena ketika mereka melihat antum berbuat demikian, berbuat seperti mereka, maka akan menguatkan tindakan mereka. Karena sekarang kan kita justifikasi dan mempopulerkan tempat itu. Mempopulerkan tempat itu karena kita juga gunakan. Di mana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wala yaqauna mu'tian yaghizul kufar." Wala yadabna bi'aqidaini ilifa'ila kutibalu bi'amalu salih. Tidaklah mereka menginjak tempat yang menjadikan orang kafir marah, dan tidak pula menimpakan sesuatu kepada orang kafir, melainkan dicatat sebagai amal soleh. Amal soleh, kalau kita menginjak tempatnya orang kafir sehingga mereka marah, itu amal soleh. Atau kita menimpakan sesuatu kepada orang kafir sehingga mereka kemudian marah bahaya, ini amal soleh. Ini dalam konteks jihad. Maka kalau begitu kebalikannya, jangan sampai berbuat yang menjadikan mereka kemudian keluar. Kita gunakan tempatnya untuk menyembelih, jadi populer. Oh, tempatnya digunakan untuk kaum muslimin dan seterusnya. Ya, jadi akan menguatkan mereka, tidak boleh. Ini yang bisa kita bahas. Jadi biasanya memang setiap kali pertemuan satu bab. Ini bab 11 menukilkan surat At-Taubah 107-108 dan hadis satu hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi masya Allah sudah jelas, meskipun hanya dinukilkan dua nas Al-Quran dan satu hadis. Biasanya saya kembalikan kepada Master Rasulullah SAW. Ustaz Ahmad, tafadhal. Belum ada pertanyaan. Apalagi yang di forum ya. Moga barangkali ada yang mau menambahkan. Masalahnya mau menambahkan. Bagaimana hukum sholat di masjid yang sebelah masjidnya ada kuburan yang sering digunakan untuk acara ngalah terbuka? Sholat di masjid, di sampingnya ada masjid. Masjid di samping apa masjid? Masjid di samping ada kuburan. Masjid di sampingnya ada kuburan. Apakah kuburan itu masih satu komplek dengan masjid atau masjidnya satu komplek dengan kuburan? Kalau masih satu komplek tidak boleh. Kalau masih satu komplek tidak boleh, karena berarti masjid menyatu dengan kuburan. Nah, kemudian jika yang dimaksud kuburan itu sering digunakan untuk alat berkah, tambah nggak boleh lagi. Wong tidak ada itu yang alat berkah atau apa, tetapi menyatu satu komplek tidak boleh, apalagi digunakan untuk alat berkah. Ya. Tapi kalau kemudian yang dimaksud tidak menyatu, tidak bersatu. Masjid di dekat kuburan, jadi tidak menyatu. Ya. Mungkin dipisahkan oleh jalan dan yang lainnya. Berarti kita sholat di tempat yang benar. Urusan dekat kan bukan di tempat itu. Di mana yang dibahas di sini adalah menyembelih binatang karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah. Nah, jadi tidak ada masalah. Allah Allah. Ada lagi? Dari chat dulu. Oh, dan ya Allah. Pertama, kalau larangan tadi dilanggar, maka mengakibatkan hasil sebenarnya apa hanya dosa pelakunya. Kedua, kita kan diberi fasilitas oleh RPH, pemerintah kasih tempat untuk penyembelihan. Di situ itu macam-macam modelnya. Bahkan waktu pun bisa menjadi satu area dalam satu lingkungan RPH. Kemudian penyembelihannya juga macam-macam, bahkan ada yang kamu kata diambil terlepas untuk apa. Tapi itulah yang kita konsumsi selama ini, sapi itu kan bisa menjadi RPH. Nah, apakah ini termasuk dalam kemaksiatan pada waktu atau gimana? Yang pertama, bagaimana sesembelihan yang dilakukan di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah gitu ya. Kan secara itu tidak boleh, jelas tidak boleh. Lalu sekarang gimana hukum sesembelihannya? Halal dimakan apa enggak kan begitu ya? Halal dimakan apa enggak? Halal atau sah itu pengertiannya adalah idza istawfat arukmu wasyartu, ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, sekarang syarat-syaratnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, terputus tiga urat, oh berarti terpenuhi, membaca bismillah terpenuhi, kemudian tidak untuk sesajen terpenuhi, berarti halal. Loh, tapi kan pelaksananya di situ, yang halal berbarengan dengan maksiat yang dilakukan. Sama seperti orang sholat yang di situ ada kuburan, yang sholatnya sah apa enggak sah. Orang bicara masalah sah itu tidak istighfar Allah syartu. Kalau terpenuhi rukun besar maka enggak sah. Nah, tapi berbarengan dengan sahnya sholat, dia berbuat maksiat, yaitu sholat yang di tempat yang terlarang. Sholat di tempat yang terlarang. Makanya di dalam asar sahabat disebutkan, para sahabat sholat, setelah sholat selesai, itu ada kuburan. Kemudian orang-orang, wah kuburan, kuburan. Tapi mereka tidak mengulangi sholatnya. Artinya sholat sah, tidak ada masalah. Adapun ini karena tidak tahu. Seandainya orang tahu dan sholat di situ, ya sah sholatnya bersama dengan kemaksiatan yang diperbuatnya. Nah, kemudian yang kedua, menyembelih di RPH. Menyembelih di RPH. Apakah satu tempat benar-benar sapi di situ, babi di situ, anjing di situ? Kalau satu ruangan ada petak-petak. Ada petak-petaknya. Ya. Ya. Jadi dalam satu tempat namanya penyembelihan hewan itu ya, penyembelihan hewan. Sapi, kambing di sini, kemudian babi di sana gitu ya. Ya enggak ada masalah. Karena yang diantisipasi adalah bercampur yang najis yaitu gitu ya. Kalau sebetulnya enggak ada masalah gitu. Nah, tidak ada masalah. Tetapi ya yang selamat ya kalau memang kenyataannya demikian ya janganlah. Ya, yang lebih selamat ya. Kenyataannya demikian ya janganlah. Emangnya enggak ada tempat. Ya. Emangnya enggak ada tempat. Banyak tempat kok. Kecuali memang benar-benar enggak ada tempat. Seperti di sebuah negara malah termasuk pelanggaran kalau menyembelih tidak di tempat khusus yang oleh RPH itu termasuk pelanggaran dan kena sanksi. Nah, kalau kita enggak kena sanksi, alam punya pengkalangannya tambah luas semuanya sembelih itu. Kalau sekarang RPH, ya, sudah Allah. Dari ini. Singkat saja, saya bagaimana hukum menyembelih hewan di bekas 9 tahun bid'ah? Di bekasnya apa? Yang menyembelihnya ahlu bid'ah, boleh dari tempatnya. Oh, ahlu bid'ah biasa menyembelih di situ. Kemudian kita menyembelih di situ, ya ada masalah? Tidak ada masalah. Ya. Wah, itu biasa digunakan menyembelih orang yang melakukan bid'ah ini, berarti kita tidak boleh di situ, tidak ada masalah. Urusan dia dengan kebidahnya urusan dia. Adapun kita menyembelih tempat itu penyembelihan bukan untuk penyembelihan sesaja. Kan menyembelih halal, cuma yang dilakukan oleh mereka gitu kan, oleh ahli bidah. Ya. Kecuali ahli bidahnya memang dia menyembelih untuk bahasa apa yang ada di kuburan itu ya, menyembelih diperuntukkan untuk bahasa apa. Ya, berarti menyembelih untuk selain Allah kalau begitu sesuai dengan judul ini enggak boleh. Tetapi kalau menyembelih murni karena Allah, tetapi dia adalah ahli bid'ah, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah. Orang ahli bid'ah dia menjadi imam. Kita jadi makmum boleh apa enggak? Kalau bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah, ya kita jadi makmum. Tapi kalau kita tahu bid'ahnya mukafirah, bid'ah yang bisa membatalkan keselamatan, maka kita tidak bermakmum. Nah, ada lagi katanya? Sudah cukup? Sudah malam? Apa jalannya macet? Pada Isa enggak macet? Kalau pada lain, ini saja bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan semoga menguatkan tauhid kita, karena yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tauhidnya bahasa kita 24 karat. Tauhidnya 24 karat, karena harus sering diasah. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, barangkali saya bisa berpesan kembali, kiranya bisa dimiliki buku ini. Kalau enggak salah harganya 28 ribu. Kalau enggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.